Al Arbisnya Adela. Thank you. untuk segera berekan-ekanku semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan di malam hari ini. Dari keluarga besar Gopan, dari keluarga besar Jumur Juki, dan juga dari Bang Jo Production, dari Sinar Baru, Simpati, mengucapkan terima kasih banyak. Dari Diva juga terima kasih banyak. Dari keluarga besar Adela juga terima kasih atas semua kebersamaan di malam.